Ayat yang pertama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa qawlullahi ta'ala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan firman Allah ta'ala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Baik. Ini enak ya, kita di dalam mengkaji buku ini. Mudah ininya. Jadi yang disebutkan kan ayat, kemudian apa? Hadis. Ya. Jadi dalam menguraikannya juga itu akan lebih mudah. Jadi kalau ada ayat, maka mula-mula kita akan terangkan terjemahan makna ayat. Kemudian kita jelaskan kalimat-kalimat pada ayat ini. Kemudian kita akan uraikan maksud penulis membawakan ayat. Ya, di dalam pembahasannya apa. Lalu kalau ada faedah-faedah yang terkait dengan ayat, kita akan uraikan faedah dan pembahasan terkait dengan ayat tersebut. Baik. Jadi sini dikatakan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Iya. Tidaklah aku menciptakan jin. Al-jin itu adalah alam gaib yang tersembunyi dari kita, tidak kelihatan. Iya. Karena memang dia dari kata berputar di huruf nun dan jim. Ada huruf jin, ada huruf jim dan nunnya. Yang berputar antara huruf jim dan nun itu biasanya menunjukkan mana al-khafa wal-istitar. Menunjukkan mana yang tersembunyi dan tertirai. Iya. Karena itu bahasa Indonesia kan yang di perut ibu disebut apa? Janin. Itu sudah bahasa Indonesia. Bahasa Arab itu janin. Iya. Janin dari kata jin juga. Jin dengan berapa? Dua nun. Kan begitu. Janin. Nah. Kenapa disebut janin? Karena memang janin dalam perut ibu tidak kelihatan. Nah, jin seperti itu tidak kelihatan. Sama dengan sorga. Sorga disebut apa? Al-jannah. Jannah kelihatan sorganya? Tidak. Baik. Jadi yang berasal dari kalimat ini itu biasanya menunjukkan mana al-khafa dan apa? Al-istitar. Itu secara bahasa. Ya, jadi kalau disebut jin, ini alam jin yang sudah dimaklumi. Baik. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Iya. Al-ins, kenapa dikatakan al-ins? Iya. Kenapa dikatakan al-ins? Sebab mereka ini, yaitu dari kata al-uns ya, dari istinas, di mana sebagiannya itu merasa tenang dengan sebagian yang lain. Ya, sebagiannya itu akrab dengan yang lainnya. Ini disebut ins karena itu. Ya, karena memang dasarnya manusia itu mereka tidak hidup kecuali dalam kondisi sebagiannya condong kepada yang lainnya, sebagiannya perlu kepada sebagian yang lain, akrab dan bergaul dengan sebagian yang lainnya. Makanya disebut ins. Ya, disebut ins. Dan itulah manusia namanya kalau bahasa Indonesia. Ya, manusia. Ya, bahasa Indonesia ini banyak yang akar katanya berasal dari mana? Dari bahasa Arab ya. Banyak yang berasal dari bahasa Arab. Iya. Karena itu harus diketahui bahwa ya, bahasa Arab ini adalah hal yang sudah akrab sekali dengan rakyat Indonesia terkait dengan bahasanya. Ya. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dari MPR-nya aja semuanya bahasa Arab. Ya. Majelis itu kan bahasa Arab. Permusyawaratan dari syura. Rakyat dari ra'iyah. Tahu ra'iyah? Nah, ra'iyah itu rakyat namanya. Orang Indonesia bilang rakyat. Ya, kan begitu? Sama manusia. Manusia dari kata apa? Al-insan, ins. Nah, itu sama. Ya. Anas, orang Indonesia bilang manusia. Nah, kayak begitu. Jadi, ya, jadi macam-macam ya. Belakangan ini ada yang anti-anti Arab ini. Ya, anti-anti Arab. Ya, biasa aja lah ya, anti Arab ini kita gelari saja Arab maklum. Ya, Arab maklum saja. Biasanya kan harap maklum ya kalau orang Indonesia. Kita bilangin Arab maklum saja yang kayak gituan. Baik. Jadi jangan memisahkan dari hal yang seorang itu terbiasa dengannya, dipakai di dalamnya. Ya, mutakalluf. Ya, Indonesia ini Nusantara, tidak ada hubungannya dengan Arab. Ya, ini seakan-akan dia hidup di planet lain. Ya. Orang tinggal di dalam sebuah negeri banyak keterkaitan dengan agama, keterkaitan dengan bahasanya, dengan kebiasaannya. Lalu setelah itu dikatakan tidak ada hubungannya. Ya. Nah, ini kan aneh-aneh saya. Ya. Kalau bahasa kerennya ayah-ayah wai. Ya. Baik. Dikatakan di dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ah, illa di sini ini namanya istitsna, perkecualian. Perkecualian. Itu dipakai untuk mengkhususkan. Mengkhususkan. Ya, kalau dikatakan semua murid misalnya tidak lulus kecuali Zaid. Nah, maka Zaid ini yang diperkecualikan, dia yang dikhususkan di situ. Jelas ya? Iya. Baik. Jadi ini istitsna, perkecualian. Jadi jin dan manusia ini diciptakan untuk apa? Liya'budun. Di situ pakai lam ya. Iya. Pakai lam. Dan lamnya di sini ta'lil. Penjelasan illah. Iya, penjelasan illah. Dan illahnya di sini adalah menjelaskan hikmah diciptakannya dari manusia itu. Iya, ini illahnya dalam bahasa Arab disebut dengan nama illah al-ghaiyah. Hikmah puncak yang dengannya dia dicipta untuk hal tersebut. Iya. Jadi kalau illahnya ghaiyah, itu mungkin saja hal tersebut terjadi dan mungkin tidak terjadi. Jadi Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Semua manusia beribadah kepada Allah? Hah? Kan tidak. Itu namanya illa ghaiyah. Tujuannya ke sana. Tapi apakah semuanya akan beribadah? Tidak. Belum tentu. Kadang itu terjadi, kadang tidak terjadi. Iya. Kadang tidak terjadi. Misalnya saya berkata, syaraitul qalam li'attubabih. Saya beli pena untuk menulis dengannya. Jadi kalau saya beli pena, saya harus menulis pakai pena? Belum tentu. Kadang penanya hanya saya simpan saja. Kan begitu. Jadi ini namanya illah yang merupakan puncak hikmah. Iya. Diciptakannya makhluk. Baik. Illa liya'budun. Kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Nah, sisi pendalilan penulis rahimahullah dari ayat ini, ya, dari ayat ini adalah beliau ingin menjelaskan, ya, bahwa hikmah dari penciptaan jin dan manusia adalah apa? Adalah untuk mentauhidkan Allah, untuk mentauhidkan Allah. Dan di situ pakai lam. Memang li ta'lil, tapi dia bermakna perintah. Perintah beribadah. Perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa tauhid adalah perkara yang apa? Perkara yang wajib. Iya, ada sebuah kaidah di sini disebutkan oleh Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah Pamanahu at-tauhid. Setiap kata ibadah yang ada di dalam Al-Quran, maka ibadah itu maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Maknanya adalah tauhid. Iya. Jadi tanpa dari ayat ya, dibawakan oleh penulis, ayat yang pertama, beliau ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, beliau ingin tegaskan bahwa hikmah diciptakannya jin dan manusia adalah untuk apa? Mentauhidkan Allah. Iya. Dan yang kedua, beliau ingin terangkan bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan tauhid adalah apa? Mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan yang ketiga, beliau ingin menjelaskan bahwa tauhid itu adalah perintah Allah yang wajib. Perintah Allah yang wajib. Baik. Maka ini tiga sudut, tiga hal yang apa namanya di dalamnya terlihat maksud penulis rahimahullahu taala membawakan ayat yang mulia ini. Karena itu akan datang nanti di masail jilid di masalah yang kedua, penulis terangkan bahwa ibadah yang dimaksud di dalam ayat ibadah untuk beribadah kepadaku adalah tauhid. Maksud adalah tauhid. Kenapa? Sebab perselisihan yang ada di dalamnya terkait dengan tauhid. Terkait dengan ibadah. Ya, kaum musyrikin tidak mengingkari tauhid rububiyah. Kaum musyrikin tidak mengingkari Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka mengingkari Allah satu-satunya yang diibadahi. Iya. Karena itu mereka berkata, "Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha lasyai'un ujab." Apakah Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Ini adalah suatu hal yang menakjubkan, kata mereka. Ya. Jadi seorang harus tahu ya, agama Nabi Muhammad itu apa. Ini Muslim itu harus kenal agama Islam yang dibawa oleh Nabi itu apa, agama syirik yang ditentang oleh Nabi di kalangan kaum musyrikin itu apa agama mereka, supaya kita pandai membedakannya. Inilah yang banyak tersamarkan di masa ini. Iya, kesyirikan dianggap bagian dari apa? Keislaman. Keislaman yang benar dianggap sebagai suatu yang ekstrim, berlebihan. Nah, ini karena dia tidak kenal agama para nabi dan para rasul. Baik. Jadi ini ayat yang pertama yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah. Baik. Dan ini ayat agung sekali ya, kalau diperhatikan akan kandungannya. Yang diminta kepada kita adalah apa? Ibadah kepada Allah. Padahal Allah mencurahkan untuk kita semua berbagai nikmat. Karena itu di kelanjutan surah pada ayat-ayat setelahnya, ini kan di surah Ad-Dariyat ayat 56, di ayat setelahnya, "Ma uridu minhum birrizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin." Allah firman, aku tidak menghendaki dari mereka rezeki apapun dan aku tidak menghendaki mereka memberiku makan. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha memberi rezeki dan maha memiliki kekuatan, lagi maha awet, lagi maha kekal, maha kuat. Maka Allah tidak perlu kepada siapapun dari hambanya. Dan Allah tidak perlu kepada ibadah hamba. Iya. Walaupun seluruh yang ada di langit dan di bumi, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, paling beribadah kepada Allah, itu tidak menambah dari kebesaran dan keagungan Allah. Sebagaimana kalau seluruh yang ada di langit dan di bumi adalah orang yang paling fajir, itu tidak mengurangi dari kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Tapi Mereka dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan. Supaya mereka masuk di dalam sebuah kebaikan yang sangat besar, yaitulah bertauhid dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini memang ayat cocok sekali dijadikan sebagai awal ayat di dalam pembahasan tauhid. Karena di dalamnya diingatkan hikmah dari penciptaan jin dan manusia itu untuk mentauhidkan Allah. Dan tauhid ini dari ayat ini bisa terurai betapa agungnya karunia tauhid yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik. Itu di pembahasan buku ini saya selalu menerangkan sisi pendalilan. Kalau ada ayat, ada hadis, dibawakan maksudnya apa? Sisi pendalilannya di mana? Itu yang paling penting untuk dicatat. Jelas ya? Selain daripada itu, saya akan uraikan dari makna-makna yang lain atau dari faedah-faedah yang terkait dengan ayat. Ya, tapi itu pelengkap saya. Pelengkap saya. Yang paling pentingnya adalah seorang mengenal sisi pendalilannya di mana. Baik, ayat yang kedua. Kata beliau, وَقَوْلُهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Iya. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا, sungguh kami telah mengutus, فِي كُلِّ أُمَّةٍ, pada setiap umat, رَسُولًا, seorang rasul, أَنِ اعْبُدُ اللَّهَ, agar para rasul ini menyampaikan kepada umatnya, beribadalah kalian wahai umat kepada Allah semata, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Baik. Di sini pakai walaqad, ada lam di situ. Ya. Dan lam ini kata para ulama dia waqi li jawabil qasam. Ada sumpah sebelumnya. Ya. Jadi itu penegasannya, ada sumpah sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu apa, demi Allah, laqad, sungguh, ya lamnya itu sendiri sudah bermakna taukid. Qad, ya, ini juga bermakna taukid. Ya, demi Allah, sungguh kami benar-benar telah mengutus. Jadi tiga penegasan di dalam ayat. Apa yang ditegaskan? Ba'atna, kami telah mengutus. Dari kata al-ba'ath. Iya, mengeluarkan, membangkitkan. Iya. Dipakai kata al-ba'ath. Ya, al-ba'ath itu dari mati dihidupkan, dibangkitkan. Dibangkitkan. Ini kata para ulama, terdapat isyarat bahwa agama ini memang datangnya untuk seperti itu. Ya, para nabi dan para rasul itu seakan-akan mereka ini menghidupkan orang-orang yang tadinya sudah mati. Menghidupkan orang-orang yang tadinya sudah apa? Sudah mati. Iya. Karena itu ilmu itu adalah suatu hal yang sangat menghidupkan. Kehidupan yang hakiki dengan tauhid, dengan iman, dan dengan apa? Ilmu agama. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya dia adalah mayat, kemudian kami hidupkan dia? Iya. Mayat dihidupkan. Mayat apa ini yang dimaksud? Mayat benaran? Yang tidak ada ceritanya ya dalam agama itu, orang yang sudah mati, keluar ruhnya dari badannya, kemudian dia dihidupkan lagi. Iya. Jelas ya? Itu tidak ada dalam agama. Kecuali terkait dengan mukjizat sebagian nabi. Nah, itu ada, seperti Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Tapi asalnya kalau seorang sudah meninggal, roh sudah keluar dari jasad, tidak mungkin dia kembali lagi. Itu di dalam syariat kita. Karena Allah telah menegaskan, wa annahum ilaihin la yarji'un. Mereka itu tidak akan kembali lagi kepada keluarganya. Tidak mungkin kembali lagi. Jelas ya? Ya. Jadi tidak ada yang orang Indonesia bilang itu namanya mati suri. Tahu mati suri? Ya, sudah mati, sudah dimandikan, ya sudah mau dikubur, ya tiba-tiba bangkit lagi. Ya, katanya dia tadinya mati, tapi dikembalikan ruhnya. Ya, itu tidak ada. Kalau ruh sudah keluar dari jasad, tidak mungkin balik lagi ke jasad. Tapi keadaan yang seperti itu ada, tapi orang itu, dia tidak bergerak badannya, tapi hakikatnya dia masih hidup. Ya, dan itu ada dalam istilah kedokteran namanya. Jelas ya, memang diperiksa semuanya, sudah tidak bergerak, atau apa namanya, denyutnya tidak ada lagi, tapi hakikatnya dia masih apa? Dia masih hidup. Ya. Tapi kalau bahasa sudah keluar ruhnya, kemudian dia balik lagi, itu tidak ada dalam syariat. Itu cuma khurafatnya orang-orang Indonesia saja. Ya. Orang yang sudah mati bisa hidup kembali. Ya. Kemudian dia pergi bunuh apa balas dendam. Hah? Ada yang menjadi sendal bolong. Apa namanya? Sendal bolong atau sendal bolong apa? Ya, ini kan istilah-istilah yang berjalan di mana? Di orang-orang dari keyakinan yang rusak. Dari keyakinan yang rusak. Ya. Jadi seorang kalau dia belajar agama, dia mengerti. Ada lagi di tengah masyarakat, sering dikerjai. Kadang dikerjai sama jin. Ya. Seperti saya, apa namanya, dari kecil dengar cerita ya. Ada sebagian orang di sebagian tempat itu. Katanya ada orang yang bunuh diri. Dia minum Baygon. Bunuh dirinya. Ya, maka bapak-bapak tukang kedai ini yang jual Baygon kepada orang yang bunuh diri ini diketuk pintu rumahnya malam-malam. Ya, Pak, beli Baygonnya. Ya, terdengar suara katanya orang yang bunuh diri tersebut. Nah, ini kan dikerjain sama jin. Ya. Kalau itu terjadi, yang seperti ini namanya apa? Jin. Dan itu syaitan, jin selalu datang kepada manusia untuk merusak dari keyakinan dan seterusnya. Karena itu hati-hati ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Ini ujian-ujian yang kadang terjadi tengah umat. Jadi maksudnya di sini, di ayat dikatakan, walaqad ba'atna, sungguh kami telah mengutus. Jadi para nabi dan para rasul itu datang untuk menghidupkan manusia. Iya. Dari kematian mereka, tidak mengenal petunjuk, tidak mengenal iman, maka dihidupkan mereka dengan kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Iya. Jadi mereka diutus oleh Allah. Fi kulli ummatin, pada setiap umat. Pada setiap umat. Iya. Jadi umat manapun yang ada di atas muka bumi ini, itu pasti telah ada para rasul di situ. Iya. Tidak mungkin ada umat tidak ada rasulnya. Dan kita umat Islam ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang ke 70. Sebagaimana telah syah di Mustad Imam Ahmad dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna 70 ummah. Antum afdaluha wa akramuha ala Allahi azza wa jal. Kalian ini umat Islam menggenapkan umat ke-70. Kalian yang paling mulianya dan paling afdalnya di sisi Allah. Jadi umat Islam umat keberapa? 70. Berarti sudah berlalu 69 umat, semuanya ada rasul diutus di tengah mereka. Ada rasul diutus di tengah mereka. Iya. Baik. Di ayat yang lain Allah berfirman, wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada satu umat pun kecuali sudah berlalu di tengah umat itu seorang pemberi peringatan. Pemberi peringatan, nah itulah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Pada setiap umat, apa arti umat? Ya. Umat itu artinya sekelompok dari manusia. Sekelompok dari manusia. Nah, jadi umat Islam, nah ini umatnya Nabi Muhammad. Kelompok manusia, pengikut Nabi Muhammad. Umat Nabi Musa, kelompok manusia, pengikut Nabi Musa. Ya, karena itu akan datang nanti hadits ya, ditampakkan umat-umat itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terlihat setiap Nabi bersama umatnya, ya bersama umatnya. Ada Nabi umatnya yang mengikutinya, dari pengikutnya disebutkan hanya Ar-Ruhaid antara 3 dan 9, ada yang 1, 2, ada yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Iya. Tapi dikatakan ditampakkan umat-umat. Iya. Ditampakkan umat-umat. Bukan artinya Nabi ini tidak ada umatnya. Tapi ada umatnya. Cuman yang menjawab dakwanya, ada Nabi yang tidak dijawab dakwanya oleh umatnya. Jelas ya? Dan Nabi yang seperti ini dikatakan bukan tidak berhasil. Jadi sudah menyampaikan dari dakwah dan agama. Karena itu jangan pesimis dan jangan mengukur kebenaran itu dengan banyaknya yang mengikuti. Iya. Dengan banyaknya yang mengikuti. Inilah kelalaian sebagian dari manusia. Dia ukur kalau dia sudah benar jalannya apabila banyak yang mengikutinya, banyak yang mendengarkannya. Iya. Istilah modernnya sekarang banyak fansnya. Iya. Kalau sudah banyak, dia punya media sosial, banyak flowernya, banyak yang apa namanya mengikutinya, nah itu baru dia diterima. Nah itu tidak seperti itu ya dakwah. Seorang itu yang dikatakan, dia berdakwah, dia jaga dirinya di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berusaha menyampaikan agama sebagaimana yang diperintah. Terkait dengan siapa yang mengikutinya, siapa yang menjawab dakwanya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi umat bisa bermakna kelompok dari manusia. Yang kedua, umat juga bisa bermakna agama. Umat bisa bermakna apa? Agama. Seperti ayat di surah Zukhruf, "Inna wajadna aba'ana 'ala ummah," di dua tempat ya. Sesungguhnya kami mendapati ayah-ayah kami di atas sebuah umat. Umat di sini artinya di atas sebuah keyakinan, di atas sebuah millah agama. Iya. Dan yang ketiga, umat bisa bermakna waktu. Bisa bermakna waktu. Iya. Bisa bermakna waktu. Dan ini digunakan dalam Al-Qur'an dengan makna waktu di dua tempat, satu di surah Hud, satu di surah Yusuf. Di surah Yusuf itu tentang kisah orang yang dipenjara, dua orang dipenjara bersama Nabi Yusuf, kemudian mereka bermimpi. Salah satu dari keduanya diartikan mimpinya oleh Nabi Yusuf bahwa dia akan bebas dan dia akan kembali melayani raja yang merupakan tuannya. Iya. Maka Nabi Yusuf berpesan kepada orang yang bebas ini, kalau kamu sudah berada di tuanmu bekerja lagi, maka ingat, sebutlah namaku di sisi dia, sebut urusan saya. Iya. Tapi ternyata orang ini setelah bebas, dia malah lupa Nabi Yusuf selama bertahun-tahun. Iya. Maka Nabi Yusuf pun tinggal dalam penjara bertahun-tahun. Nah, begitu raja bermimpi, mimpinya ketika ditanyakan kepada pembesar-pembesarnya tidak ada yang tahu, maka orang ini pun dikatakan di dalam ayat, وَدَّكَرَ بَعْدَ ummah. Maka dia pun mengingat setelah umat. Umat di sini artinya apa? Setelah beberapa waktu. Setelah beberapa saat baru dia mengingat. Iya. Jelas ya? Maka dia pun meminta supaya dia utus kepada Nabi Yusuf dan menanyakannya. Dan kisahnya itu yang disebut di surah Yusuf. Baik. Yang keempat, umat bisa bermakna seorang imam panutan. Seorang imam panutan. Seperti Nabi Ibrahim dikatakan sebagai apa? Umat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat yang qanit kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa dikatakan umat padahal satu orang? Karena satu ini senilai dengan satu umat. Ya, orang yang menjadi panutan di dalam di tengah manusia itu dia senilai dengan satu umat. Karena itu meninggalnya seorang alim itu adalah duka terhadap alam semesta. Duka terhadap apa? Musibah terhadap alam semesta. Sebab seakan-akan umat ini kehilangan sesuatu hal yang sangat besar di dalam dirinya. Jelas ya? Itulah kedudukan para ulama di tengah manusia. Ya, mereka itu seperti umat. Ya, Nabi Ibrahim ini disebut umat. Ya, maka siapa yang merupakan panutan di tengah manusia seperti itu disebut umat. Hanya saja manusianya sendiri yang banyak tidak kenal dari apa namanya jasa-jasa orang yang berilmu di tengah mereka. Iya. Ketika orang berilmunya di tengah mereka menyampaikan ilmu santai-santai saja. Tapi begitu orang yang berilmu hilang di tengah mereka, barulah mereka sadar bahwa dulunya mereka berada di atas sebuah nikmat yang besar. Iya. Dan biasanya seperti itu. Orang baru sadar kalau dia sudah kehilangan apa? Kehilangan nikmat. Sebagaimana kata seorang alim tentang apa namanya gurunya yang meninggal. Sayadkuruni qawmi idha jadda jidduhum. Wafil laylati dhulmai yuftaqadul badru. Ya, kaumku akan mengingat saya nanti ketika terjadi masalah besar menimpa mereka. Ya, biasanya diingat orang-orang penting itu ketika orang penting yang biasa menyelesaikan masalah besar itu ada. Begitu sudah tidak ada baru diingat biasanya. Nanti mereka akan ingat kalau terjadi masalah besar di tengah mereka. Di malam gelap gulita, tiba-tiba mereka kehilangan bulan purnama. Seperti itu keadaannya. Ya. Maka keberadaan orang-orang yang berilmu di tengah umat itu adalah hal yang disyukuri. Perkara yang patut untuk disyukuri. Baik. Jadi ini namanya ummah karena dia adalah panutan. Jadi ini empat makna ya. Ada makna-makna lain selain daripada empat yang telah kita sebutkan. Namun empat ini ada dalil-dalilnya dari Al-Quran. Yang lainnya ada penyebutannya di dalam pembahasan-pembahasan hadis. Ya, ada yang menyebutkan sekitar 8 makna untuk umat ini. Bahkan ada yang menyebutkan belasan makna untuk kata umat. Baik. Kemudian di dalam ayat ini dikatakan fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Ya. Rasul itu apa? Ya, biasanya kalau di definisi yang berjalan di tengah kita yang dari apa namanya? SD kita pelajari, ya rasul itu adalah man uhiya ilaihi bisyara wa umira bitablighihi, adalah seorang yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintah untuk apa? Diperintah untuk menyampaikannya, itu rasul katanya. Kalau tidak diperintah untuk menyampaikannya, maka itu namanya apa? Itu namanya nabi. Itu namanya nabi. Ya, tapi ini definisi banyak kritikannya ya. Definisi ini banyak kritikannya. Karena asalnya nabi dan rasul itu bersyirikat di dalam apa? Pengutusan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ. Ya, tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Nabi Muhammad seorang nabi dan tidak pula seorang rasul kecuali kalau dia bermimpi maka syaitan lemparkan sesuatu pada mimpinya. Baik. Nah, di sini dikatakan diutus. Nabi dan Rasul sama-sama diutus. Bersyirikat dalam hal apa? Diutus. Iya. Baik. Kalau begitu apa perbedaan antara Nabi dan Rasul? Ya, perbedaannya itu kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi mereka. Iya. Kepada orang-orang kafir atau kepada umat yang menyelisihi syariat Rasul tersebut. Iya. Seperti Nabi Musa alaihi salam diutus, Nabi Musa dan Nabi Harun, dua orang rasul. Diutus mendakwai siapa? Fir'aun. Iya. Fir'aun ikut kepada Nabi Musa atau tidak? Tidak. Makanya disebut rasul. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus kepada orang-orang kufar Quraisy dan mereka menyelisihi beliau. Nah, itu para rasul seperti itu. Jelas ya? Kalau Nabi, ya, kalau Nabi itu diutus kepada kaum yang bersepakat dengannya. Kepada kaum yang bersepakat dengannya. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, kalau Rasul biasanya diutus dengan syariat baru. Ya. Kalau Nabi, dia di atas syariat Nabi sebelumnya, melanjutkannya. Jelas ya? Karena itu Nabi Adam alaihi salam Itu dikatakan Nabi Adam sebagai apa? Nabi atau Rasul Nabi Adam? Sebagai Nabi, tidak dikatakan Rasul. Karena 10 generasi, 10 abad dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh, itu tidak ada kesyirikan. Makanya dia Nabi. Nanti di masa Nabi Nuh terjadi kesyirikan, barulah diutus Nabi Nuh terhadap kaumnya yang berbuat apa? Kesyirikan. Karena itu Nabi Nuh alaihi salam adalah awal rasul yang Allah utus. Awal dari para rasul. Ya, sebagaimana Bani Israel, mereka punya banyak nabi Bani Israel. Jadi setelah Nabi Musa dan Nabi Harun, para nabi itu banyak. Ya. Ada nabi namanya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini yang selalu kita baca kisahnya di surah Al-Kahfi. Dia ikut bersama Nabi Musa alaihi salam. Kan disebut di surah Al-Kahfi ya, Nabi Musa membawa seorang anak muda bersamanya. Anak muda ini Yusha bin Nun. Jelas ya? Dia menjadi nabi. Disebut nabi karena dia melanjutkan syariat siapa? Nabi Musa dan Nabi Harun. Karena itu Bani Israel dikatakan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana Bani Israel tasusuhumul anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabi. Adalah Bani Israel itu mereka diatur oleh para nabinya. Iya, bahasa haditsnya, siasatnya dipegang oleh para nabinya. Begitu mungkin ya bahasa paling benarnya. Sebab kata siasat dalam bahasa Indonesia ini, ya, ini banyak makna kepada makna yang negatif ya, kata siasat. Iya, kalau dikatakan si fulan disiasati, nah itu artinya apa? Bisa bermakna dikibuli, dikerjai, kan begitu. Padahal siasat dalam pengertian syariat itu, as-siasa itu adalah pengaturan, perbaikan untuk menciptakan kemaslahatan di tengah rakyat. Itu siasat namanya dalam istilah syariat. Iya. Nah, bisa juga dikatakan siasat dengan bahasa politik. Karena politik ini ya umumnya kesannya itu kepada kesan yang apa? Lebih luas. Ya, politik itu masuk di dalamnya sikut-menyikut, ya berebut kekuasaan, mencapai tempat yang tertinggi dan seterusnya, kan begitu kata politik. Ini tidak begitu apa terang, tapi kata siasa itu namanya siasa asy-syar'iyyah. Ya, jadi siasat mereka ini diatur oleh para nabinya Bani Israel. Setiap kali ada nabi yang meninggal, datang lagi nabi setelahnya menggantikannya. Jadi luar biasa Bani Israel ini, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Iya, diutus kepada mereka para nabi. Karena itu ketika Allah ingatkan kepada Bani Israel besarnya nikmat, maka disebutkan beberapa nikmat untuk Bani Israel. It ja'ala fikumul anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Tiga nikmat diingatkan. Dijadikan di tengah kalian para nabi. Kalian dijadikan raja-raja. Iya. Dan diberikan kepada kalian hal-hal yang tidak diberikan kepada siapapun dari alam semesta. Nah, ini banyak nikmat terhadap Bani Israel. Tapi nikmat yang paling pertama disebut dijadikan di tengah mereka para nabi. Karena keberadaan orang-orang yang berilmu itulah yang paling besar di tengah umat tersebut. Iya, jelas ya? Nah, ini banyak yang gak sadar di sini di pembahasan tentang ilmu. Ya, tidak mengerti dari kadar orang-orang yang berilmu. Baik. Jadi itu perbedaan antara nabi dan apa? Nabi dan rasul. Jadi setiap rasul diutus kepada setiap umat. Setiap umat pasti ada rasulnya. Iya. Untuk apa mereka diutus? Baik. Diterangkan di sini ani ibudullah wajtanibu at-tagut. Agar supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi togut. Ya. Jadi ada dua hal. Adi'budullaha wajitanibu at-togut. Supaya mereka beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan mereka menjauhi togut. Ada dua perkara. Ya. Ani'budullah artinya mentauhidkan Allah. Sudah berlalu kaidahnya Ibnu Abbas. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fahuwa apa? Hah? Fahuwa tauhid. Jadi semua yang datang di dalam Al-Qur'an dari ibadah, ya, pamanahu at-tauhid. Maka maknanya adalah apa? Maknanya adalah tauhid. Kan begitu? Iya. Jadi ini dasar yang hendaknya diketahui. Iya. Baik. Dan ini penjelasan, ayat ini terdapat di dalamnya penjelasan hikmah diutusnya para rasul. Hikmah diutusnya para rasul. Iya. Kalau di ayat ini tampak hikmah diutusnya para rasul untuk apa? Mengajak kepada manusia untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi tagut. Iya. Itu hikmah diutusnya para nabi dan para rasul berdasarkan ayat. Kalau kita bandingkan lagi dengan ayat-ayat yang lain, ya, mungkin ada hikmah-hikmah yang lain. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan 3 hikmah yang lain dari diutusnya para nabi dan para rasul. Hikmah yang lainnya iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ya, dikirim kepada mereka para rasul memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Ini tugas rasul. 2, memberi kabar gembira dan memberi apa? Peringatan. Supaya li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul, supaya manusia tidak ada hujjah lagi kepada Allah setelah itu siapa rasul. Jangan sampai ada yang berkata, ya Allah, saya kenapa disiksa? Iya. Belum sampai kepada saya hujjah. Maka dengan diutusnya para rasul, hujjah telah tegak. Tidak ada lagi alasan. Itu makna iqamatul hujjah. Kemudian yang ketiga dari hikmah diutusnya para rasul adalah sebagai rahmat. Sebagaimana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Kemudian hikmah yang keempat adalah menjelaskan jalan yang mengantar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang itu tidak mungkin mengetahui jalan yang mengantar kepada Allah secara terperinci melalui kecuali melalui jalannya siapa? Jalannya para nabi dan para rasul. Tidak mungkin ada yang bisa mengetahui jalan ke sorga secara terperinci, jalan yang mengantarnya kepada Allah secara terperinci kecuali dengan keterangan dari siapa? Para nabi dan para rasul. Baik, jadi ini 4 hikmah diutusnya para nabi dan para rasul. Iya. Ani'budullaha, hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah. Ani'budullah, hendaknya kalian beribadah. Ini kan perintah. Perintah beribadah. Ingat, kita sudah terangkan, ini tauhid. Perintah bertauhid. Kemudian wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Tagut itu dari kata tugyan, artinya melampaui batas. Iya. Kalau bahasa Ibnu Qayyim dalam mendefinisikannya, mata jawaza bihil abdu haddahu, mata jawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au ma'budin au muta'. Apa yang seorang hamba itu melampaui batasannya. Dia melampaui batas dalam bentuk yang dia ikuti atau yang dia ibadahi atau yang dia taati. Ya, itu disebut tagut. Ya. Jadi segala hal yang melampaui batas disebut apa? Tagut. Ya. Kesyirikan bentuk dari tagut. Kekafiran bentuk dari tagut. Kemaksiatan bentuk dari apa? Dari tagut. Ya. Bentuk dari tagut. Ya. Pokok-pokok tagut sudah pernah disebutkan ya. Kita ada pembahasan khusus di situ. Ya, pokok-pokok tagut. Iblis adalah dari kepala tagut. Demikian pula para dukun, tukang sihir, orang yang mengaku tahu ilmu gaib. Demikian pula orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diibadahi dalam keadaan dia ridha akan ibadah tersebut. Ini semuanya dari penamaan-penamaan yang disebut sebagai tagut. Jelas ya? Baik. Jadi sisi pendalilan dari ayat terkait dengan kitab tauhid ini ada 2 sisi pendalilannya. Yang pertama, ani'budullaha. Ini perintah. Dan perintah itu menunjukkan mana apa? Menunjukkan mana wajib. Dan ini menjelaskan tentang wajibnya tauhid. Karena ini adalah perintah setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umat. Iya. Kemudian yang kedua, sisi pendalilan yang kedua pada ayat setelahnya, wajitanibut tagut. Ini juga perintah untuk meninggalkan tagut, dan perintah menunjukkan apa? Kewajiban. Ya. Tagut lawan dari tauhid. Lawan dari tauhid. Ya. Dan di sini dengan bahasa yang sangat mendalam sekali, dengan bahasa wajitanibu, jauhilah tagut. Jauhi. Ini beda ya dengan kata meninggalkan. Ya. Jauhi. Dia dekat saja tidak boleh. Dekat saja tidak boleh. Jelas? Kalau meninggalkan kan bahasanya lebih luas. Tapi ini dekat saja tidak boleh. Dekat saja tidak boleh. Wajitanibu tagut. Nah ini jadi ketika diperintah untuk meninggalkan tagut, berarti kebalikannya dia diperintah untuk apa? Untuk bertauhid. Diperintah untuk bertauhid. Iya. Dan menjauh dari tagut itu tidak akan terwujud kecuali dengan tauhid. Maka sisi pendalilan dari ayat ini kelihatannya, ya, kelihatan. Yang pertama, terdapat penjelasan bahwa tauhid itu yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul adalah beribadah kepada Allah semata. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam ayat dari dua sudut menunjukkan wajibnya apa? Tauhid. Menunjukkan wajibnya tauhid. Baik, selesai ayat yang kedua ini.